Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku insyaallah. Yang pertama adalah kitab tauhid, dan yang kedua Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan kita akan masuk buku yang pertama, kitab tauhid, di bab yang ke-60, termasuk dari akhir-akhir dari pembahasan kitab tauhid. Ini bab majaa fil musawwirin, bab apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis yang lain tentang al-musawwirin, orang yang menggambar. Orang yang menggambar atau tukang gambar atau yang semisalnya. Di sini beliau akan membahas tentang permasalahan ini, demikian juga nanti dari beberapa penjelasan para ulama terhadap bab ini, baik dari Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, demikian juga Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan al-musawwirin, al-musawwirin yakni orang yang menggambar atau tukang gambar, terjadi pembicaraan yang panjang lebar di antara ahli sunnah wal jamaah, demikian juga yang menisbahkan kepada salafiyah, khususnya berkaitan tentang masalah foto, demikian juga video atau yang semisalnya. Untuk seorang insan, seorang manusia, seorang yang mengatakan dia itu seorang muslim, untuk mencari insyaallah ta'ala dari dalil-dalil yang sudah ada, demikian juga penjelasan para ulama dengan jujur, yakni dengan jujur, dengan benar-benar melihat kepada dalil, karena kebanyakan dari mereka mencari dari rukhsah, keringanan-keringanan dari fatwa atau penjelasan para ulama. Sebagian mereka tidak melihat kepada hadis yang jelas permasalahan ini, bahkan dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid. Ya, mencari fatwa ulama yang seakan-akan memberikan rukhsah atau boleh, khususnya di zaman sekarang ini. Seakan-akan hal tersebut adalah perkara yang biasa. Padahal hadis-hadis menunjukkan tentang besarnya ancaman orang yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, dan termasuk dari mutohah, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya untuk kita jujur dalam permasalahan ini dan tidak melihat kepada bahwa ini mengatakan demikian, ulama ini mengatakan demikian, dan ya tetap arukhos, mencari-cari keringanan. Karena ma'ruf di antara para ulama, di situ ada faedah, man tatabba'a rukhsatul ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari kemudahan-kemudahan, fatwa-fatwa, penjelasan-penjelasan yang gampang-gampang dari para ulama, menjadi sindik, menjadi munafik. Ya, karena apa? Karena mungkin dari berbagai permasalahan itu ada khilaf di antara para ulama, kemudian dicari yang mudah, yang gampang menurut selera dia. Tentang masalah mungkin isbal, mengangkat celana di atas mata kaki, demikian juga masalah lehyah, masalah jenggot, demikian juga mungkin masalah jilbab, masalah cadar dan sebagainya. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain. Kalau kemudian seseorang mencari-cari yang mudah, demikian juga permasalahan kita ini, masalah hukum gambar, hukum foto, mencari-cari yang mudah, semuanya cari yang mudah, maka tidak ada bedanya dia dengan orang-orang kafir, demikian juga orang-orang ahli maksiat dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan bahas permasalahan ini, demikian juga nanti kita nukilkan sedikit dari ucapan para ulama kita rahmatullahi alaihim. Wahidahulloh aladiyahya. Disebutkan di sini oleh beliau bab majaa fil musawirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh beliau pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala. Berkata Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dan di situ ada perbedaan-perbedaan telah lewat dibicarakan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Semuanya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an barang siapa yang membacanya maka mendapatkan pahala ya setiap huruf 10 kali lipat atau lebih. Ini keutamaannya dibaca di dalam salat. Kemudian juga itu adalah mutawatir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya tidak akan kemudian berubah. Adapun hadis qudsi juga perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak di dalam Al-Qur'an, demikian juga tidak boleh untuk kemudian membacanya di dalam salat. Ketika dia qiyam, ketika dia berdiri. Demikian juga ada yang sahih, ada yang dhaif. Tergantung siapa yang meriwayatkan. Demikian juga para rawi dan semisalnya. Adapun ini adalah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang sahih tentu saja. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih dolim? Dolim adalah wadu syai' fi ghairi mawdihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kedoliman. Dan Nabi menyebutkan ad-dhulm dhulumat yaumil qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Siapa yang lebih dolim mimman dhahaba, dari orang yang pergi yakhluqu ka khalqi, menciptakan sebagaimana ciptaanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang, fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu syairatan akhrajahu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hendaknya dia menciptakan dzarrah. Kalau dia mengatakan mampu menciptakan sesuatu sebagaimana aku menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menciptakan dzarrah. Dzurrah, yakni biji-bijian. Ya di negeri Yaman, demikian juga negeri Arab itu banyak tanaman seperti ini, biji-bijian. Ya bentuknya kecil-kecil itu. Aul yakhluqu habbah, atau menciptakan habbah, biji-bijian. Aul yakhluqu syairatan, atau dia menciptakan gandum, biji-biji gandum. Kalau dia mampu, hendaknya seperti itu. Maka di sini hadis ini menunjukkan tentang apa? Tentang tidak boleh seseorang membuat sesuatu seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan lagi nanti dengan menggambar. Sebagaimana hadis berikutnya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan walahuma, dan milik keduanya juga. Ini milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini juga. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling pedih, paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah alladzina yudhihuna, yang mana mereka menandingi bikhalqillah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar siksaannya adalah orang yang dia itu menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penciptaan. Sebutkan lagi setelahnya, ini menggambar. Berikutnya lagi penjelasannya adalah walahuma, demikian juga Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan juga Ibn Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, Kullu musawwirin finnar. Kullu musawwirin, setiap orang yang menggambar. Nanti panjang lebar saya ingin menjelaskan. Ya, yang ingin tahu tentang permasalahan bahasa saya ingin mengatakan foto boleh di sini dalam bual mubit. Ulu alam sebagian mengatakan beliau tarojo dan sebagainya tentang permasalahan ini. Dan ibrah adalah dalil, demikian juga penjelasan Nabi SAW, demikian juga para ulama. Ya, di sini beliau tergelincir dalam permasalahan ini. Walaupun beliau sangat memberikan batasan sangat ketat. Kalau cuma untuk dzikra, untuk kenang-kenangan ya anak yang masih kecil, bayi, kemudian dipoto dan sebagainya, beliau mengatakan tidak boleh. Hal-hal seperti itu. Tapi kita jelaskan di situ hadis Nabi, demikian juga penjelasan para ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh. Sama saja untuk mengajari orang sholat, demikian juga mengajari orang baca Al-Quran, foto, demikian juga video dan sebagainya. Sebutkan di situ nanti lajnah daimah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Bas, demikian juga yang lainnya, demikian juga masih hidup Syekh Shalih Al-Fauzan, mengatakan tidak boleh. Jelas. Adapun dari ulama-ulama kita yang ada di Yaman, jelas semuanya, dari Syekh Mubil, demikian juga murid-muridnya, mereka semua mengatakan tidak boleh sama sekali, harus berseperti itu. Adapun dari ulama Yaman, jelas tidak perlu dibicarakan masalah itu, dan tidak perlu ada khilaf perselisihan tentang masalah yang sudah sangat jelas. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, oleh Nabi SAW, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang menggambar di dalam neraka, umum menggambar, entah dengan takhtit garis-garis menggunakan pulpen atau pensil atau yakni lukisan atau mungkin kuas dan sebagainya, atau menggunakan iltiqat, bagian mengatakan iltiqat dil, mengambil bayangan foto maksudnya. Ada yang mengatakan beda antara HP, demikian juga polaroid itu yang dulu menggunakan Kodak dan sebagainya itu. Ada yang mengatakan juga kalau dia itu mubasyir langsung, siaran langsung. Ada yang memberikan rincian itu dan itu, siaran langsung umpamanya. Karena kita perhatikan dulu ada siaran langsung dari Masjidil Haram ke, entah ke hotel dan sebagainya, mau sholat dan sebagainya, ya kan? Atau yang semisalnya semuanya. Wallah alam umum, setiap dari yang menggambar. Ya, sama saja yang siaran langsung atau menggunakan pena, pulpen ataupun kuas atau yang semisalnya atau foto dan sebagainya, finnar, di dalam neraka. Bukhari dan Muslim ini. Ini yataqabbal al-ummah bil qubul. Yani umat itu sepakat, Bukhari dan Muslim itu diterima, sepakat. Ini setiap orang yang menggambar di dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawaraha, dijadikan untuk dia setiap gambar yang dia gambar itu nafsun, jiwa. Yu'adzab biha fi jahannam, disiksa dia di dalam neraka jahannam dengan itu, disiksa dengannya. Kemudian berikutnya lagi, walahuma, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marfu'an, yang dia itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sawara suratan fid dunya, barang siapa yang menggambar gambar di dalam dunia, maksudnya di dunia dia menggambar. Disebutkan dalam hadis yang lain, as-surah hiya ras. Ada hadis Abdullah bin Abbas juga. Ya. Surah itu yang namanya gambar itu adalah kepala. Yang namanya gambar itu adalah kepala. Maksudnya seperti itu, berarti yang mempunyai nyawa. Dawatul arwah, yang mempunyai nyawa. Maksudnya seperti itu. Dijelaskan dengan hadis yang lain. Barang siapa yang menggambar suatu gambar di dunia, kulifa, dibebani dia, dipaksa dia itu, ayung fakho, untuk meniupkan fiha, di dalamnya ruh, arwah, jiwa. Ini makhluk disuruh untuk membuat makhluk, berarti meniupkan ruh di situ. Walaysa binafihin, dan tidak mungkin dia bisa melakukan, tidak bisa meniupkan, tidak bisa, terus disiksa. Ya, karena dia dulu pernah menggambar di dunia, pernah menggambar orang, pernah menggambar semut mungkin, atau pernah menggambar gajah dan semisalnya, yang dia itu ada nyawanya, dipaksa untuk meniupkan ruh di situ dan tidak bisa, terus menerus disiksa dengan siksaan yang paling keras, siksaan yang paling keras. Kita perhatikan dari fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan, sangat berhati-hati beliau masalah ini, ya, karena dikejar terus beliau, dikejar. Dia adalah bagian tuh salaf, sisa-sisa dari para ulama salaf. Yang kita ketahui dari ulama-ulama kita menyebutkan bahwa beliau alamunas fi hadhihi zaman, paling tahu, paling berilmu di zaman kita ini yang masih tersisa, yang masih hidup. Ya, Shalih Al Fauzan. Dan kita memuliakan beliau sebagaimana beliau juga memuliakan ulama-ulama kita. Bagaimana beliau berhati-hati tentang masalah ini, ya, tentang masalah gambar ini, masalah foto. Ini menjelaskan beliau siapa yang yastadrik Rasulullah SAW, siapa yang mau mengkritik Nabi SAW, siapa yang mau membatalkannya, siapa yang demikian-demikian. Sangat berhati-hati beliau. Adapun yang lainnya, ulah alam tergelincir dalam permasalahan ini. Nah, karena hadisnya jelas. Kalau kemudian dia memfatwakan ini dan itu, ya, orang akan merasa berat karena dia akan menanggung. Man sanna sunatan sayatan falahu wisrahu wa wisra man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan sunnah yang jelek, maka dia menanggung dosa itu dan dosa yang orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Berat. Apalagi sebagai seorang ulama, berat. Allahumustahil. Kemudian dari berikutnya lagi disebutkan, wali muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih, an Abil Hayyaj, seorang tabi'in ini, tidak bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan sahabat saja, namanya Hayyan bin Husain. Qala, beliau mengatakan, qala li Ali radhiyallahu anhu, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang muridnya, berkata kepada beliau ini khalifah yang keempat, Khulafa' Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka alama ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu mau untuk aku utus kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengutusku, memerintahkanku, tidakkah kamu mau aku utus bagaimana Nabi dulu mengutusku, yaitu apa? Ala tada'a suratan ila tamastaha, tidaklah kamu meninggalkan gambar kecuali kamu hapus. Tidaklah melihat gambar berarti dihapus, ya, di majalah dan sebagainya. Adapun permasalahan majalah juga disebutkan dalam Qolul Fitan ini, Syekh Utsaimin belum menyebutkan kalau di situ ada ilmiah dan sebagainya, ya, lebih bagus dihapus kalau mampu, kalau memberatkan tidak apa-apa. Ini pun juga ulama alam, penjelasan ulama yang lain, yakni dihapus ya. Di majalah ada gambar orang atau gambar, yakni hewan dan sebagainya, dihapus, dapat pahala insyaallah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang itu sampai dia menyimpan spidol yang besar hitam permanen itu. Ketika melihat ada gambar dihapus, ditanya kenapa seperti itu, insyaallah dapat pahala melaksanakan hadis ini, hadis Rawi Muslim ini, hadis Ali bin Abi Thalib ini, tidaklah kamu mendapati di situ gambar kecuali kamu hapus. Kalau bisa semua, kalau enggak mampu kepalanya, karena Nabi mengatakan asura biar ra's. Gambar itu adalah kepala. Kepalanya dihapus. Ya. Lalu bagaimana kalau sebagian majalah itu kita lihat malah lucu malahan. Ini majalah Islam yang menisbahkan pada Salafi. Ya, ini setiap dia buat gambar, setiap nanti gambar kepalanya ditutup. Ada anak-anak main gitu, nanti dia berenang mencebur ke kali, ya, yang kelihatan kaki dan badannya, kepalanya di dalam air. Nah, lucu malah. Lagi ada satu lagi main, kemudian kepalanya dimasukkan di gentong, malah lucu. Itu malah sengaja malah. Harusnya kalau ada gambar itu ditutup, bukan mananya berarti boleh menggambar, nanti kepalanya ditutupin entah apa, ya, ini dimasukkan gentong atau tertutup tembok dan sebagainya. Ya, ini hendaknya berhati-hati dalam permasalahan ini. Jadi Nabi merintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah kamu meninggalkan gambar kecuali kamu hapus. Kalau mampu ya semuanya, kalau tidak ya tadi kepala untuk kemudian dihapus. Dan insya Allah sebagian orang di dunia sekarang ini masih bisa masih bisa hidup, masih bisa tertawa, masih bisa makan dan minum dengan meninggalkan ini semua. Tangannya tidak kemudian gatal dengan tidak memoto atau istilahnya selfie dan sebagainya. Mungkin insya Allah sampai dari mulai dia lahir sampai dia meninggal tidak melakukan menggambar dan tidak membahayakan, alhamdulillah. Demikian juga di antara mereka sejak dari kecil sampai mungkin insya Allah sampai meninggal tidak mendengarkan musik dengan sengaja dan sebagainya. Atau mungkin kalau terjatuh segera bertobat. Karena sebagian menyangka bahwa hidup ini tidak bisa kalau kemudian tanpa musik dan sebagainya. Alhamdulillah sebagian hidup tanpa musik. Hidup tanpa musik di zaman yang mereka mengatakan modern dan sebagainya. Ya, tidak berpengaruh, sehat juga kok. Bisa berlari, bisa berjalan juga. Walaupun tidak mungkin pernah menyetel itu musik-musik rock dan sebagainya. Sehat juga. Demikian juga mungkin mereka bisa juga meninggalkan gambar. Murni meninggalkan gambar itu. Dan tidak merasa sulit, kemudian tidak memoto, tidak merasa sulit. Padahal saudara-saudara dia juga seperti itu juga. Ya ini sibuk dengan motor dan sebagainya, jelas kan enggak? Enggak boleh dan sebagainya, memahami. Memahami kemudian lo mana? Enggak ada ini itunya. Ya enggak ada. Ya, ini bisa juga. Hal demikian bisa juga. Semuanya adalah kita semua ingin melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kemudian meninggalkan gambar kecuali dihapuskan. Wala qabron, kemudian Nabi memerintahkan juga, tidaklah kamu mendapati kuburan musyrifan yang dia itu tinggi illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan. Ya, kecuali kamu ratakan. Nanti akan jelaskan tentang permasalahan ini. Disebutkan di dalam Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah alaih, termasuk dari cucu penulis buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyebutkan bab majaa fil musawirin, bab apa yang menjelaskan tentang masalah orang yang menggambar. Ai min azimi uqubatillah lahum, termasuk dari besarnya siksaan Allah pada mereka. Di zaman beliau mungkin belum ada foto, ya, mungkin belum ada foto. Di zaman itu sekitar 1300, berarti mungkin 1200 tahun yang lalu, 1200 tahun atau 300 tahun yang lalu belum ada mungkin foto. Mungkin permasalahannya agak ringan. Walaupun namanya kemaksiatan itu ya tetap ada di zaman dulu. Juru-juru lukis dan sebagainya itu. Disebutkan beliau di sini, di antara yang paling besar siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang menggambar. Wa adzabahu, dan azabnya. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilah, dan Nabi menyebutkan ilahnya. Alasannya kenapa tidak boleh? Oleh karena itu dimasukkan di dalam permasalahan kitab tauhid. Wa yal mudhahah bi khalqillah, yaitu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia kurang orang ini di dalam tauhid ar-rububiyah. Allah SWT yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta, dia ingin menandingi Allah SWT walaupun dalam sekedar menggambar. Dan hukumannya nanti di hari kiamat disuruh, dipaksa untuk menghidupkan, dan tidak bisa. Oleh karena itu dibahas dalam kitab tauhid, karena dia menyaingi Allah SWT di dalam tauhid rububiyah, di dalam tauhid pencipta, yakni Allah SWT sebagai Rabb tadi, menciptakan. Wayal mudhaha bi khalqillah li'anna Allah ta'ala lahu al-khalq wal amr, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala miliknya itu penciptaan dan perintah, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disaingi oleh makhluknya, maka pantas untuk dia disiksa. Demikian juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang mempunyai sifat kibriya. Kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr, wallahu la ilaha illa illahu al-malikul quddus. Kemudian sumber itu al-mutakabbir, yang berhak untuk sombong. Dan itu adalah disebutkan dalam hadis qudsi izari, itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menariknya, mencabutnya, mengambilnya, maka untuk mereka itu sisa Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kemudian ada orang yang sombong juga, maka dia mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Laitul jannah maka Nabi Qalbihi miskola darotin minal keber, tidak masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada satu biji sawi dari kesombongannya. Ya. Karena itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesombongan itu. Dia ingin menyaingi, maka dia mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadza, kemudian belum menyebutkan hubungan tentang masalah ini dengan masalah yang lebih besar. Fa idza kana hadza liman sawara suratan, apabila hal ini mendapat sisaan yang keras ini, orang yang dia itu menggambar suatu gambar, alam misali ma khalaqahullah, seperti apa yang Allah ciptakan, minal hayawan, dari hewan-hewan. Kalau dalam permasalahan ini saja mereka mendapatkan sisaan yang pedih, menciptakan seperti hewan, manusia dan semisalnya, fakaifa bihali man sawwa al-makhluq bi rabbil alamin, lalu bagaimana keadaan orang yang menyamakan makhluk dengan rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Isa bin Maryam dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang sufiah itu dengan ini mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa mengatur alam semesta, demikian juga sunan-sunan itu, wali-wali mempunyai kemampuan ini dan itu, apalagi mereka ini yang menggambar saja mendapatkan sisaan yang pedih seperti ini, apalagi yang menyamakan Allah dengan makhluk. Wa syibuhu bi khalqihi, dan yang semisalnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa sarafa lahu syai'an minal ibadah, memalingkan sebagian dari ibadah itu, alati yang dia itu adalah khalqullahul khalq liya'buduhu wahdah, yang mana Allah menciptakan makhluk itu untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, kemudian memalingkan ibadah itu kepada makhluk, berdoa di kuburan itu, meminta. Awalnya mungkin tawasul-tawasul, akhirnya malah meminta kepada kuburan itu. Lebih parah lagi, kemudian dikabulkan permintaan dia. Telah lama ingin punya istri, akhirnya malah dapat. Telah lama ingin mendapatkan turunan, akhirnya di situ dapat. Ya, meminta pada kuburan itu, wali itu. Asalnya cuma tawasul saja, tawasul yang haram, perantara yang haram. Kemudian kurang mantap, meminta langsung di situ, ternyata malah mujarobah, terkabul memang. Akhirnya menyebarkan. Kemudian orang berbondong-bondong menuju tempat itu. Apalagi yang seperti itu adanya, yang dia menggambar saja sangat besar siksaannya, ya kan? Apalagi yang dia itu akhirnya meminta kepada kuburan itu atau semisalnya menjadikan makhluk itu seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya sungguh dari beliau dalam permasalahan ini. Kemudian dibicarakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang permasalahan yang kita bicarakan itu. Beliau menyebutkan di sini tentang hadis ini, wa yustafad min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, bahwa masafahul mu'alif, yang itu dituliskan oleh atau dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab ini, bukan di Qaul Mufid halaman 964. Tahrimu taswir, haramnya gambar, haramnya menggambar. Li'annal musawwir dhahaba yakhluqu ka khalqillah, karena orang yang menggambar itu pergi untuk menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna mudhahiyan lillahi fi sunnihi, agar menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Disebutkan juga di dalam permasalahan ini, bagaimana kalau aku tidak berniat dan sebagainya. Ya, sebagian mengatakan begitu. Sama hukumnya. Ya, disebutkan oleh beliau di kolom fit ini. Li'anal musawir, karena dia melakukan ini, ya kan? Wa taswir lahu ahwal, beliau mengatakan menggambar itu, gambar itu ada beberapa keadaan. Kita akan jelaskan di sini tentang permasalahan ini. Yang ingin mencari penjelasan yang tadi kita sebutkan ada di sini, di kolom fit ini. Demikian juga kita baca di Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin tentang masalah itu juga, tentang masalah itu juga. Ya. Sebagian mencari-cari, entah mungkin ada rujuknya Syekh Utsaimin dan sebagainya. Tapi kita jelaskan tadi bahwa kita ibrahnya dengan dalil, ulama-ulama yang lain juga menjelaskan haram permasalahan ini. Perkara yang pertama, ya bisa ditulis di sini, beliau memberikan rincian. Menggambar itu ada beberapa keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ayusawirul insan ma lahu dhil. Seseorang menggambar sesuatu yang punya bayangan, itu istilahnya, istilah sekarang, dhil, ada bayangannya. Ay malahu jism, yang dia itu mempunyai jism, punya badan. ya, gambar sesuatu yang dia itu punya badan. Manusia itu kalau dia berdiri kan ada bayangan kan? Ini maksudnya. Alaihekal insan au ba'ir, seperti keadaan manusia atau onta au asad atau singa atau yang semisalnya, ya, menggambar itu ya, menggambar sesuatu yang ada badannya, ada bayangannya. Beliau mengatakan fahada ajma'ul ulama fi ma'lam ala tahrimi, sepakat ulama haram menggambar dengan tangan. Dengan tangan, dengan pulpen atau dengan menggunakan pensil semisalnya haram, sepakat. Sebagian ada pertanyaan, aku menggambar ini tidak ingin untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin. Ya. Aku buat ini supaya anakku diam. Dan aku melakukannya ini tidak ingin menyaingi Allah. Bagaimana ini jawabannya? Faliyat qulu fil hadis, apakah masuk dalam hadis? Beliau mengatakan na'am. Ya, masuk dalam larangan ini. Karena dia menciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Wala yastarid, wala yastarad fiha al-qasd, tidak disyaratkan di situ bermaksud atau tidak. Jadi walaupun dia tidak bermaksud untuk menyaingi Allah, termasuk dia haram di sini. Jadi demikian. Seperti permasalahan dia itu memakai pakaian yang itu pakaian orang kafir. Pakaian orang kafir dia pakai. Ya, entah itu ciri-ciri mereka ketika melakukan ibadah itu, salib dan sebagainya. Dia memakai pakaian itu, bajunya ada salibnya. Dia mengatakan tidak berniat untuk seperti mereka. Ya, seperti ini tetap. Walaupun dia tidak menginginkan untuk tasyabuh, atau tasyabuh minka bihim hasil, karena kamu menyerupai mereka sudah, walaupun bermaksud atau tidak bermaksud, kamu menyerupai mereka sudah. Dan tidak disyaratkan di situ apa kamu bermaksud padanya. Yang penting kamu sudah terjatuh di dalamnya. Demikian juga ini. Menggambar walaupun berniat tidak ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala, tetap terjatuh dalam larangan itu karena tidak disyaratkan di situ apa maksud. Kemudian al-hal atsaniyah, keadaan yang kedua. Yusawwiru suratan laisa laha jism. Yani menggambar sesuatu yang tidak ada badannya. Bahkan dengan taktid, dengan apa? Khot-khot, garis-garis ringan. Ini juga fahadha muharramun li umul hadis. Ini haram. Ya, karena umumnya hadis tersebut. Atau bitalwin, dengan warna saja, warna. Ya, buat gambar itu dengan warna. Masuk dalam permasalahan ini. Kemudian al-hal asalisa, ini yang terjadi pembicaraan kita. Karena ketika seorang membahas bab ini, langsung terpetik masalah apa? Gambar dengan foto sudah langsung. Kesimpulannya, kesimpulan bab ini, kesimpulan masalah itu. Ya, kesimpulan masalah itu. Dan tadi kita sebutkan, kita tinggalkan itu, insya Allah tidak berbahaya. Insya Allah tidak berbahaya. Ya, jadi bab ini kalau mau membahas masalah ini, mesti langsung terpetik gambar dengan foto bagaimana, ini selfie dan sebagainya. Permasalahannya itu. Sebutkan di sini beliau, antal taket aswar iltiqatan bi as'asi muayyanah, mengambil ini dengan menjepret istilahnya gambar dengan satu jepretan dengan alat tertentu, biduni ai ta'dil, dengan tidak melawan gerakan-gerakan yang lain, tidak perlu kanan kiri dan sebagainya, penting cuma cepret gitu aja sudah. Dengan yakni menekan alat itu, ya. Au tahsin, tidak melakukan membaguskan ini dan itu, tidak ada sama sekali. Minal multaqid, dari orang yang menjepret itu, yang menekan itu. Ya, ini foto maksudnya, fotografi. Fa hadha mahalu khilaf bainal ulama al-mu'asirin. Beliau mengatakan ini terjadi perselisihan di antara ulama al-mu'asirin. Mu'asirin maksudnya adalah zaman ini. Dan beliau meninggal sekitar tahun 1420 Hijriah, 20 atau 21 Hijriah. Sekitar tahun 2099 atau tahun 2000 Masehi. Beliau ini, demikian juga Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Albani, demikian juga Syekh Mukbil rahimahullah alaih, meninggal di waktu yang berdekatan. Dalam satu tahun itu, empat ulama mu'tabarah yang kita ambil ibrah di situ meninggal di waktu yang dekat. Ya, beliau mengatakan terjadi perselisihan ulama zaman ini. Qaul awal anahu taswir. Ucapan yang pertama itu adalah gambar. Ini yang kita ambil. Ya, gambar selesai. Sampai di sini tidak, sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi bawahnya. Gitu. Tapi mereka menyebutkan setelahnya. Pendapat yang pertama adalah gambar. Foto kan gambar. Itu gambarmu itu. Nah, kita katakan itu istilah yang lain, itu gambar. Secara bahasa saja itu namanya gambar. Di sini beliau menyebutkan ada perselisihan. Pendapat pertama yang mengatakan itu adalah gambar dan benar itu adalah gambar. Tinggalkan itu. Fotografi. Entah dengan menggunakan Polaroid yang dulu, Kodak dan sebagainya, kamera. Kalau sekarang kan HP misalnya. Sebagian mengatakan tidak boleh ini, yang ini. Ya. Yang dulu, yang sekarang ini, yang HP dan sebagainya. Adapun yang dulu menggunakan kamera dan sebagainya, maka ini dan itu. Pendapat yang pertama ini seolah yang rajih. Sebutkan oleh Syekh Mubir dalam buku beliau yakni Taswir Dawatul Arwah. Hukum Taswir Dawatul Arwah, hukum menggambar sesuatu yang ada ruhnya, yang ada nyawanya. Jelas. Demikian juga Syekh Yahya, demikian juga Syekh Muhammad bin Izam. Saya belum mengatakan ini tidak perlu perselisihan dalam permasalahan yang ini, yang sudah jelas, ya. Misalnya perselisihan dalam permasalahan yang sudah jelas seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan qaul yang kedua ini yang kemudian beliau berpendapat dengannya, annaha laisat bitaswir, itu bukan gambar. Di anna taswir fil musawwir, karena taswir itu perbuatan dari orang yang menggambar, ila akhiri dari penjelasan beliau. Ya, kemudian beliau merujukkan pendapat ini. Kemudian beliau menyebutkan juga walakin yaqan nadhar hal ya hal yahil hadzal fil aula. Tetapi masih tersisa permasalahan apakah halal perbuatan ini atau tidak. Beliau menyebutkan setelah beliau cenderung pendapat yang kedua ini tentang masalah foto ini, beliau menyebutkan apakah kemudian halal perbuatan ini atau tidak. Jawabannya adalah idza kana li ghadhi muharram sawra haraman. Nah, beliau memberikan rincian kalau maksudnya untuk perkara yang haram, ya suatu gambar-gambar yang haram itu, aurat, membuka aurat dan sebagainya, maka hukumnya haram. Ya. Baidakan aligor di mubah, seorang mubahan kalau itu mubah, maka mubah saja. Walahada kalau ana saksan sawara insanan lama yusamunahu bitikro. Ya, setelah menyebutkan ya, mengatakan, beliau mengatakan foto itu, ada yang mengatakan haram, itu yang benar. Kemudian beliau mengatakan itu tidak termasuk gambar. Setelah menyebutkan itu ya, itu pun beliau memberikan batasan. Kalau ada orang yang dia itu membuat gambar, foto yang dinamakan dengan dikro untuk album, untuk mengingat-ingat masa kecil dan sebagainya. Sawan kanat hadihi dikro litamato binador ilaihi, sama saja untuk bersenang-senang dengan melihat padanya. Aw min ajlil hanan, atau untuk kasih sayang, wasyauq ilaihi, ataupun rindu, ingin melihat bapaknya dulu ketika masih hidup ada gambarnya. Anaknya juga ketika masih hidup atau masih kecil dan sebagainya, karena rindu dan sebagainya. Fa inna dzalika muharram wa la yajuz lima fihi min iktina'i suwar. Ini haram karena dia itu termasuk memelihara gambar, menyimpan gambar. Demikian. Paham? Jadi yang mengatakan dengan pendapat Syekh Utsaimin bahwa foto boleh taruhlah. Ya, boleh taruhlah gitu karena tidak termasuk menggambar alasannya. Kalau untuk selfie istilah kita sekarang yang terkenal itu, atau untuk album, untuk mengingat saja haram, tidak boleh. Karena kebanyakan yang terjadi adalah untuk itu, ya enggak? Yang terjadi kebanyakan adalah untuk itu haram. Ketika kita katakan, oh itu kan boleh, berarti kita katakan untuk mengingat-ingat itu tidak boleh. Ya, beliau mengatakan tidak boleh. Kalau cuma untuk mengingat, kenapa? Karena berarti dia menyimpan gambar. Dalam hal ini saya usahakan sendiri maka itu gambar, beliau mengatakan gambar. Jadi demikian. Jadi hendaknya berhati-hati. Kalau untuk menyimpan, untuk rindu dan sebagainya, maka itu adalah haram. Lianna la syakka anna hadhi surah. Ini tidak ada keraguan, itu adalah gambar. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Jadi, demikian. Paham ya? Jadi demikian. Jadi yang mengatakan itu boleh menurut saya ini banyak foto mama ya. Untuk gambar album dan semisalnya, atau ingatan, atau supaya mengingat masa lampau dan sebagainya, atau untuk kerinduan dan sebagainya, itu adalah haram. Itu adalah haram. Kita sebutkan di situ ada fatwa dari Lajnah Daimah. Syekh Utsaimin sudah kita jelaskan. Karena sebagian berdalil dengan ini. Ya, kalau kita katakan seperti itu untuk gambar ingatan, untuk album dan sebagainya haram. Untuk mengingat-ingat masa lampau dan sebagainya itu adalah haram, jelas. Jadi kalau itu semua sepakat berarti kan? Bahwa itu adalah haram untuk gambar ingatan dan sebagainya. Di situ ada fatwa Lajnah Daimah juga nomor 2955. Ya, sebutkan di situ ada pertanyaan tentang permasalahan foto. Ya. Yang dia itu bermakhluk mempunyai roh. Bagaimana hukumnya? Kemudian beliau mengatakan di situ ada Syekh Ibn Baz dan sebagainya, hukmuhu haram. Nisawun insan au hayawan, sama saja itu manusia ataupun hewan. Sama saja manusia itu untuk mengajari yusoli orang sholat atau yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, tidak boleh. Foto dan video. Jelas ya, untuk mengajari. Karena kita lihat sebagian masjid-masjid bagaimana itu? Ya, dihapus kepalanya dan sebagainya untuk menunjukkan apa? Cara berwudu dan sebagainya. Tapi bagus ditinggalkan, cari jalan yang lain. Dikumpulkan, diajari tata cara sholat dan sebagainya. Allahu musta'an. Kemudian juga Syaikh Shalal Fauzan di dalam Al-Muntaqa belum menyanyi Muntaqa, yakni ringkasan atau pilihan-pilihan dari fatwa beliau. Nomor 513. Ya, disebutkan di situ. Yakni disebutkan pertanyaan, kemudian beliau menyebutkan yakni dia itu adalah italak bisurah, yakni berkaitan dengan gambar. Dawatul arwah yang punya roh, punya nyawa, itu adalah haram. Dan tidak ada yang kemudian bolehkan walisa minat darurah, dan tidak termasuk sesuatu yang darurah, yang terpaksa. Bagaimana itu contohnya ini itu terpaksa? Seperti seorang umpamanya ingin naik haji atau ingin melakukan umroh atau ingin menuntut ilmu atau ingin naik motor, biasanya di situ ada surat, entah SIM, entah KTP atau visa, paspor dan sebagainya, ya kan? Maka itu darurah kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya tidak bisa naik haji, tidak bisa sama sekali. Silakan dipraktekkan, tidak bisa. Kita mau pergi umpamanya ke luar negeri tanpa di situ difoto, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Kalau kita membuat aturan sendiri tidak bisa sama sekali. Lalu bagaimana? Sudah terpaksa. Inilah masuk dalam permasalahan ini. Terpaksa dosanya ya yang mewajibkan itu. Demikian dijelaskan. Ini tentang permasalahan ini. Kemudian beliau menyebutkan juga keadaan yang keempat, al-halu rabiah, keadaan yang keempat adalah ayakuna taswir lima la ruha fihi, yang tidak ada ruh, yang tidak ada nyawanya. Ya, setelah tadi disebutkan tiga permasalahan terlewat dan kita condong semua itu adalah haram, ya kan, foto dan sebagainya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah tidak ada ruh. Ya, disebutkan di sini ternyata ada perincian yang tidak ada ruh. Anau awal yang pertama ayakuna mima yasnaul adami, yang tidak ada ruhnya dibuat oleh manusia. Apa itu? Mobil, rumah, ya enggak? Mobil ataupun rumah. Fahadha la ba'sa bihi bil ittifaq. Ini sepakat. La ba'sa bihi, tidak ada masalah. Secara sepakat para ulama. Ya, seperti itu. Anau tsani yang kedua, ma la yasnaul adami, yang tidak dibuat oleh manusia. Wa innama yahluquhu Allah, yang mana yang menciptakan itu Allah semata. Tidak ada nyawanya. Ya. Yang dia itu ciptaan Allah semata saja. Itu ada dua juga. Ada dua. Yang pertama apa? Fa'ada nau'an. Yang pertama nau' nami, yang dia itu bisa tumbuh. Yang kedua nau' bairu nami, yang tidak bisa tumbuh. Adapun yang tidak bisa tumbuh itu apa? Seperti gunung, batu, ya kan? Itu laut. Maka seperti ini audiah, demikian juga lembah-lembah, sungai, labak sabihi, ittifaq, sepakat, tidak mengapa. Di sini. Jenis yang kedua, apa itu yang bisa tumbuh? Apa itu? Pohon. Pohon, demikian juga tadi hadisnya tadi. Biji padi, biji gandum dan sebagainya. Di sini ada ulama, mujahid dan yang sebagainya rahimahullah, ya seorang tabi'i, muridnya Abdul bin Abbas mengatakan tidak boleh. Tapi yang rajih boleh. Ya, ini ada juga berpendapat, ya ini seperti pohon itu. Alasannya apa? Itu kan ciptaan Allah SWT. Dan hadis tadi sebutkan apa? Hendaknya dia menciptakan apa? Syairah, gandum, menciptakan biji-bijian. Sebagian para ulama, sebagian jumhur, jawabannya bagaimana? Ini Nabi menyebutkan ini untuk menantang saja. Jadi Allah menantang mereka. Ya, demikian penjelasannya. Kesimpulannya adalah kalau dia itu tidak ada nyawanya adalah boleh. Sama saja gunung, pohon, ya. Ini. Kalau ingin berhati-hati jangan menggambar pohon juga kalau ingin berhati-hati. Pohon, padi. Demikian permasalahan ini, yang tentang masalah gambar. Kesimpulannya adalah untuk kita menjauhi menggambar sama saja dengan menggunakan pulpen ataupun pensil atau dengan foto yang dia itu makhluk-makhluk yang bernyawa. Demikian.